Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kitab Sahih Adabil Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Masih dalam pembahasan dari hadis Anas bin Malik, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, mengkhabarkan kepada kita tentang kalimat-kalimat zikir yang itu barang siapa yang menyebutkan kalimat zikir tersebut akan gugur dosa-dosanya, akan diampuni dosa-dosanya. Apa kalimat tersebut? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kalimat subhanallah telah kita jelaskan dan faedahnya apa. Demikian juga alhamdulillah, kita telah menyampaikan tentang makna alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat thayyibah, kalimatul ikhlas. Dia katakan kalimat tauhid, kalimatul ikhlas, kalimat thayyibah, yang dimaksud adalah kalimat ini, la ilaha illallah, yang maknanya adalah la ma'buda bihaqqin aw haqqun illallah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi, untuk disembah, dipersembahkan ibadah kepadanya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun sembahan-sembahan selain Allah yang disembah oleh manusia, yang disembah oleh orang kafir, orang musyrik, adalah sesembahan yang batil. Karena hanya Allah yang hak, sesembahan yang hak. Dzalika bi'anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang hak, dialah ilahun hak, sembahan yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihi, adapun yang diseru, yang diibadahi selainnya, selain Allah, adalah sesembahan yang batil. Tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat ini, kalimat yang sangat banyak fadilahnya, keutamaannya, bagi siapa yang mengucapkan kalimat ini, memahami makna kalimat ini, dan menjalankan muktadanya, menjalankan atau menunaikan konsekuensi dan kandungan dari kalimat la ilaha illallah ini. Karena kalimat la ilallah bukan hanya kalimat sekedar ucapan dilafadzkan di lisan, la ilaha illallah sampai beratus-ratus kali, tetapi ada makna dan ada muktadha. Ada konsekuensi, yaitu mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Di antara fadilah kalimat la ilaha illallah adalah man qalaha dakhala fil Islam. Kalimat ini adalah kalimat pembuka keislaman seseorang. Barang siapa yang mengucapkannya, maka dia telah masuk Islam. Dia masuk Islam. Kalau seorang kafir yang mau masuk Islam, maka dia harus mengucapkan terlebih dahulu kalimat ini, mengucapkan syahadatain, bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Maka ini adalah kalimat kunci pembuka keislaman, masuknya seorang ke dalam Islam dengan kalimat ini. Disebutkan kisah dari Usamah bin Zaid ketika dalam perang dia mendapati seorang musyrik, lalu kemudian dia hendak membunuh orang kafir tersebut, lalu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Usama pun tetap membunuhnya walaupun si musyrik tadi mengucapkan la ilaha illallah. Maka setelah dikhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dia lakukan, maka Rasulullah marah kepada Usama, ya Usama qataltahu ba'dama qal la ilaha illallah. Wahai Usama, apa engkau membunuhnya? Si orang musyrik tadi telah dia mengucapkan la ilaha illallah. Diulang-ulang Nabi, apa kamu membunuhnya setelah mengucapkan la ilaha illallah? Maka Usama mengatakan, ya Rasulullah, dia mengucapkan itu hanya karena takut dari terbunuh. Artinya bukan mengucapkannya karena dia ikhlas memasuk Islam, dia terjepit supaya tidak dibunuh, dia ucapkan itu. Kalimat la ilaha illallah biar supaya dianggap dia masuk Islam sehingga terjaga darahnya. Tapi Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, apa kamu sudah buka hatinya, kamu lihat hatinya itu? Maka menunjukkan bahwasanya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika di dalam perang dapat orang kafir mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ini dia dibunuh. Dia mengucapkan kalimat, yaitu merupakan pertanda masuknya seorang ke dalam Islam. Kemudian juga kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang memperberat amal-amal ibadah, amal-amal seorang hamba di amal kiamat. Bahkan amalan yang paling berat, paling besar ajarnya, yakni kalimat la ilaha illallah. Kalimat ringkas la ilaha illallah, tetapi ajarnya, pahalanya sangat besar di yaumul kiamah nanti. Ini bukan kalimat yang remeh, tapi kalimat tauhid, kalimat thayyibah, kalimatul ikhlas. Ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan pahala yang sangat besar, yang sangat berat bagi seorang yang mengucapkannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusahu bi rajulin min ummati ala ru'usil khalaik yawmal qiyamah. Dipanggil dengan panggilan yang keras, yusah, panggilan keras yang teriak, bi rajulin, seorang laki-laki dari umatku, ala ru'usil khalaik, di hadapan seluruh makhluk dipanggil dengan suara yang keras. Wa yusharu lahu tis'atun wa tis'una sijillan, dan dihamparkan atau dibentangkan kepadanya 99 cacatan amal perbuatannya. Jadi diperlihatkan catatan amal-amalnya. Wa kullu sijillin minha maddal basar. Masing-masing dari satu lembar catatan orang tersebut itu sejauh mata memandang, sangat panjang. Dicatat semua amal-amalnya. Dan di dalam riwayat yang lain, 99 sijil ini adalah semuanya dosa. Minat dunub, semuanya dosa isinya. Tidak ada kebaikan. Yang menunjukkan orang ini orang yang banyak sekali melakukan maksiat kepada Allah, melanggar larangan Allah. 99 catatan lembar, yang satu lembar ini itu panjangnya sejauh mata memandang. 99 isinya seluruhnya dosa-dosa, tidak ada kebaikan. Thumma yaqulullah azza wa jal, lalu Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya, hal tunkiru min hadha syai'an, apakah engkau mengingkari sesuatu dari ini, dari sijil tersebut? Apa kamu mengingkari? Ada yang kamu ingkari? Ada yang kamu tidak setuju? Oh, ini enggak saya lakukan dulu. Ini saya tidak pernah melakukan dosa ini. Fa yaqul la ya rab, enggak ada. Dia mengakui semua isi dari 99 sijillat itu adalah dia lakukan dulu di dunia, dosa-dosanya di dunia. Fayaqul, lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, adhalamatka kitabati al-hafidhun, apakah malaikat-malaikat pencatat amal itu telah menzalimimu? Mungkin saja dia salah dalam mencatat. Ada amalan-amalan dosa yang kamu tidak lakukan, lalu dicatat oleh malaikat. Atau ada catatan yang tidak sesuai. Dosanya kecil tapi ditulis dengan tulisan yang banyak, ditambahin malaikat pencatat. Apakah malaikat-malaikat pencatat, malaikat-malaikat yang mencatat amal-amal telah menzalimi? Dia mengatakan, "La ya Rob, tidak ya Rob." Thumma yaqul, lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada alaka udrun, alaka hasanatun, apakah kamu punya udzur? Barangkali kamu lakukan sesuatu dosa itu karena ada udzur. Alaka hasanatun, apakah kamu punya kebaikan? Fayahabur rajulu, maka laki-laki ini pun merasa ketakutan. Fayaqul la, dia pun mengatakan enggak punya kebaikan. Dosa-dosa semua catatan amalnya. Ditanya apakah kamu punya kebaikan, maka dengan rasa takut mengatakan la, tidak punya kebaikan. Maka Allah mengatakan fayaqul bala, Allah mengatakan kepadanya bala, tentu saja. Innalaka indana hasanat, Allah mengatakan kepadanya sesungguhnya bagimu di sisi kami ada kebaikan-kebaikan. Wa innahu la zulma alaikal yawm, dan sesungguhnya tidak ada kezaliman untukmu pada hari ini. Ternyata orang ini punya satu kebaikan yang dia enggak tahu apa itu. Allah mengatakan kepadanya, kamu tidak akan dizalimi. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Pengadilan yang paling adil dalam memutuskan perkara adalah pengadilannya Allah di yaumul qiyamah. Semua tercatat. Ucapan, amalan manusia tercatat semua, ada buktinya. Dan dibalas dengan penuh keadilan. Fatukhraju lahu bitaqatun, maka dikeluarkanlah untuknya bitaqah, sebuah kartu fiha, yang isi dari kartu itu, kalau kita kartu KTP, kartu identitas, seperti itulah kartu. Kalau kita ya ada kartu, hanya satu kartu ATM, ada kartu identitas, kartu penduduk. Nah, pada laki-laki ini ada kartu, almim kartu, yang isinya apa? Kalimat la ilaha illallah, fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Orang ini pernah mengucapkan kalimat syahadah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka dia mengatakan, Ya Rabbi, wahai Rabbku, ma hadhihi al-bitaqah, ma hadhihi sijillat. Naam, apa bitaqah ini dibandingkan dengan sijillat ini? Dibandingkan dengan 99 catatan dosa-dosa. Apa artinya bitaqah ini dibandingkan dengan 99 lembar dosa? Fa yaqul, Allah pun mengatakan, innaka la tudlam, sungguhnya engkau tidak dizalimi. Fa tuwdau as-sijillat fi kifatin, lalu ditimbanglah sijillat tadi, 99 sijillat tadi diletakkan di satu daun timbangan. Fa tuwdau sijillat fi kifatin wal bitaqah fi kifatin, di anak timbangan satunya, di daun timbangan satunya. Timbangan itu ada dua, ada daun timbangannya, satunya diletakkan di situ dosa-dosanya, lembar catatan dosa-dosanya 99, satunya bitaqah, kartu yang berisi kalimat syahadatain. Wa tashat sijillat wa thaqulat al bitaqah, maka menjadi ringan sijilat itu dan berat bitaqah, timbangannya lebih berat bitaqah. Ini seluruh kejelekan-kejelekannya yang dia lakukan yang sangat banyak ditimbang dengan satu kartu saja, maka kartu tersebut timbangannya lebih berat dibandingkan dengan catatan dosanya. Catatan terangkat karena di tokohnya itu lebih berat. Hadisnya hadis yang hasan, dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Majah, dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ini diantara faedahnya kalimat la ilaha illallah. Maka berbanyak ucapkan kalimat la ilaha illallah, ini akan memperberat timbangan kebaikan seorang hamba di yaumul qiyamah nanti. Kemudian juga di antara keutamaan atau fadilah dari kalimat la ilaha illallah adalah man qala hadhil kalimah dakhala al jannah. Orang yang mengucapkan kalimat ini, dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga. Jadi kalimat bagi siapa yang mengucapkannya, dakhal jannah. Terlebih ketika ihtidar, dia mau meninggal, sudah sakratul maut, dia ucapkan kalimat ini dan akhir dari ucapannya itu kalimat ini, la ilaha illallah, dakhalal jannah. Di dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya, akhir ucapannya itu kalimat la ilaha illallah, kalimat yang keluar dari lisannya, kalimat terakhir sebelum dia wafat yang keluar dari lisannya la ilaha illallah, dakhalal jannah. Maka balasannya apa? Masuk ke dalam al jannah. Tadi rawahu Abu Daud wa sahahu al Albani rahimallahu taala di dalam kitab Miskat Masabih. Maka termasuk di antara perkara yang disunnahkan bagi orang yang ihtidar, orang yang sakaratul maut, ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah, supaya akhir ucapannya itu kalimat ini. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Maka menunjukkan fadilah dari kalimat la ilaha illallah. Dan disunnahkan bagi seseorang yang, atau dianjurkan bagi seseorang yang hendak meninggal, untuk mengakhiri ucapannya itu dengan kalimat yang agung ini, kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkannya la ilaha illallah, akhir kalamnya sebelum dia meninggal, dakhala al-jannah. Disebutkan oleh Ibn Battal rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih al-Bukhari dari Muhallab, qala Muhallab, la khilafa baina a'immatil muslimin, tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan di antara immah, para immal muslimin, para ulama, annahu man qala la ilaha illallah wa mata 'alaiha annahu la budda lahu minal jannah. Tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan di antara para ulama al-muslimin, a'immah al-muslimin, bahwasanya barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa mata 'alaiha dan dia mati dengan mengucapkan kalimat ini, anna la budda lahu, bahwasanya la budda lahu minal jannah, mesti baginya akan masuk ke dalam al-jannah, masuk ke dalam jannah. Walakin ba'dal fasli bainal ibad waradda al-madhalim ila aliha, namun setelah diputuskan perkaranya di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, barangkali ada dia permasalahan dengan saudaranya, kezaliman yang dia lakukan kepada saudaranya, setelah itu diputuskan dan mengembalikan kezaliman kepada pemiliknya. Makanya termasuk dari alamat meninggalnya seorang di dalam kebaikan, husnul khatimah, adalah seorang itu mengucapkan kalimat ini. Dan perkara yang dianjurkan istihbab bagi orang yang akan meninggal mengucapkan kalimat ini. Dan juga disunnahkan untuk mentalkin orang yang hendak meninggal asalkatul maut dengan kalimat ini, sampai akhirnya dia pun mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini termasuk perkara yang disunnahkan bagi kita untuk mentalkin orang yang hendak meninggal dengan mentalkin mayit dengan ucapan la ilaha illallah. Memerintahkan atau menganjurkan kepada orang yang hendak meninggal untuk mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah. Ke dalam hadis, dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan laqinu mautakum la ilaha illallah, talkinlah orang-orang yang hendak meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Sampaikan kepadanya dengan engkau mengucapkan kalimat ini agar dia bisa mengucapkan juga. Qala al-Imam Nawawi rahimallahu taala, al-Imam Nawawi rahimallahu taala menyebutkan sebagaimana dalam kitab beliau Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim, memberikan penjelasan terhadap hadis ini. Lakin mautakum la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Beliau mengatakan Al-Imam Nawawi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Bahwasanya siapa saja yang akhir ucapannya itu kalimat la ilaha illallah dakhala al-jannah, masuk ke dalam jannah. Wal amru bihadha at-talqin amru nadbin, dan perintah untuk mentalkin orang ihtidar itu adalah perintah yang sifatnya mustahab, anjuran, bukan wajib. Bukan wajib mentalkin orang yang tidak meninggal, tapi perkara yang mustahab, perkara yang mustahab dianjurkan, disunnahkan, istihbab. Wa ajma' al-ulama ala hadha at-talqin, dan ulama sepakat tentang talqin ini, Mutalakin perkara yang dianjurkan, perkara yang disunnahkan. Ditalkin orang yang hendak meninggal. Wa karihu al-iksar alaihi wal muwalah. Namun disebutkan oleh beliau, wa karihu, mereka memakruhkan al-iksar alaihi, memperbanyak mentalkin. Artinya tidak diulang-ulang, wal muwalah, diulang berturut-turut. Ya ibu, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah, diulang-ulang. Ini mereka memakruhkan, terlalu sering mentalkin. Al-iksar, wa karihu al-iksar wal muwalah. Al-iksar alaih wal muwalah. Namun mereka membenci, memakruhkan, memperbanyak talkin. Wal muwalah, dengan muwalah, dengan berturut-turut, tetabu. Baru disampaikan, baru saya sampaikan, disampaikan lagi. Ucapkan kalimat la ilaha, ucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Li'alla yajur bidaiki halihi wa syiddati kurbihi. Supaya orang yang mau meninggal itu tidak cemas, tidak gelisah dengan kesempitan keadaannya dan beratnya kesulitan yang dihadapi ketika mau meninggal. Lalu kita lagi menambah dan memperbanyak, ucapkan kalimat ini, ucapkan ini, ucapkan ini. Fa yaqra'u dhalik biqalbihi, maka dia pun benci dengan perkara itu dalam hatinya. Akhirnya enggak suka, karena terlalu sering ditalkin tidak suka. Wa yatakallam bima la yalik, dan bahkan dia berbicara pada-pada yang la yalik, yang tidak pantas, yang enggak sesuai yang diharap. Kalimat-kalimat kebaikan keluar dari mulutnya ternyata karena merasa sempit hatinya, berat, selalu diulang, selalu disuruh untuk mengucapkan ini, maka bisa jadi orang itu enggak mau mengucapkan. Dibenci dalam hatinya dan berbicara dengan ucapan-ucapan yang lain. Mungkin saja dia marah. Wa idza qalahu marratan la yuqarriru alaihi. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, jangan diulang lagi. La yuqarriru alaihi, tidak diulang-ulang kalimat tersebut. Kalau sudah mengucapkan sekali la ilaha illallah, sudah dibiarkan. Jangan diulang lagi, diulang lagi padahal sudah mengucapkan. Illa ayatakallam ba'dahu bikalamin akhir. Kecuali dia berbicara lagi setelah itu kalimat yang lain. Dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah kita diamkan. Tidak usah lagi diulang-ulang. Karena dia sudah mengucapkan itu. Namun ketika dia mengucapkan kalimat yang lain, dipanggil anaknya, berbicara misalnya, fayu'ad at-ta'rid bihi, maka diulang lagi, disampaikan kepadanya, ditalkin lagi, ucapkan kalimat la ilaha illallah, liyakuna akhir kalamihi, agar supaya itu menjadi akhir dari ucapannya. Yakun akhir kalamihi, supaya akhir dari ucapannya itu adalah kalimat ini, la ilaha illallah. Ini diantara keutamaannya. Kemudian berikutnya, orang yang mengucapkannya ini akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW di yaumul qiyamah nanti. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dia ucapkan, maka dia akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW di yaumul qiyamah. Tentu kita semua ini sangat mengharapkan, menginginkan syafaatnya Rasulullah SAW baik itu syafaatu nam fil mauqif ataupun syafaat-syafaat yang lain dimasukkannya kita ke dalam jannah syafaatnya Rasulullah SAW. Disebut dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat al-Imam al-Bukhari ketika beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atik, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafa'atmu yaumul qiyamah, yaumul qiyamah nanti, siapa mereka, siapa manusia itu yang paling berbahagia, yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu? Faqala Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbih, dia ucapkan itu ikhlas, bersumber dari hatinya, diucapkan itu bukan hanya sekedar lisannya keluar la ilaha illallah, tapi tidak ikhlas dia ucapkan kalimat tersebut. Hanya ingin dikatakan orang yang banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ataukah orang yang menghendaki bahwasanya dia orang paling banyak mengucapkan kalimat ini, berbangga-bangga dengan yang lain. Kamu ucapan zikir la ilaha illallah berapa? Saya 1000 dalam satu hari bisa mengucapkan kalimat tersebut. Bukan karena keikhlasan, tapi dimaksudkan di sini ucapkan la ilaha illallah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah adalah orang yang ikhlas mengucapkan kalimat ini, keluar dari hatinya kalimat ini ikhlas diucapkan oleh lisannya. Dan masih beberapa lagi fadilah atau keutamaan kalimat la ilaha illallah. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, tafadhalu, hafizakumullah.